Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazayyunun bi ahsani syiabi. Ini masih membahas tentang kesunahan-kesunahan yang ada di hari Jumat. Kesunahan yang kita bahas saat ini adalah berhias diri menggunakan pakaian yang paling bagus. Jadi ahsani, ini ahsani syiabi artinya pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus itu sunahnya dipakai di hari Jumat ya, untuk ibadah sholat Jumat. Wa abdulluhal abyadu, warna yang paling baik adalah warna putih untuk ibadah sholat Jumat. Warna putih ini adalah warna yang paling baik. Wa yalil abdiyadu masubiwa qobla nasjih. Kalau tidak memiliki warna putih, warna yang lebih utama setelah putih adalah pakaian yang diwarnai dulu sebelum ditenun ya. Jadi menenun kain itu kadang diwarnai dulu baru ditenun, kadang ditenun dulu baru diwarnai. Itu yang lebih baik setelah putih adalah diwarnai dulu sebelum ditenun. Qala Syekhuna, Ibnu Hajar berkata, wa yakruhu masubi wa ba'dahu. Nah, ini kalau pakaiannya ditenun dulu baru diwarnai, itu menurut Ibnu Hajar makruh ya. Jadi yang makruh itu mewarnainya setelah ditenun. Kalau sebelum ditenun itu malah urutan kedua setelah warna putih ya, dalam hal keutamaan warna. Walau bighairil khumrah, kemakruhan ini berlaku walaupun warnanya tidak merah. Wa yahrumu tazayyun bil harir, haram berhias diri menggunakan sutra. Walau qazan, walaupun berupa qaz. Wa huwa na'un minhu kamidul launi, qaz adalah bagian dari sutra yang warnanya buram. Jadi warnanya itu tidak seputih sutra biasanya, tidak seputih harir. Qaz ini masih bagian dari harir dan memiliki warna yang agak gelap ya, agak buram, tidak seputih harir. Wa ma aktsaruhu wazinan minal harir. Dan yang tidak boleh digunakan, yang haram dipakai adalah baju campuran. Campuran antara sutra dan yang lain, tetapi sutranya timbangannya lebih banyak ya. Kalau ada satu pakaian yang campuran antara sutra dan yang lain, itu kalau bobot sutranya lebih berat, itu tidak boleh digunakan ya. Jadi ukuran banyak ini tidak lebar tetapi bobot. Lama aqalluhu minhu wa lama stawa fihi al-amran. Jadi yang tidak boleh itu kalau bobotnya lebih berat. Tapi kalau bobot sutranya lebih ringan atau bobot keduanya sama, antara sutra dan yang mencampuri itu sama, hukumnya boleh dipakai. kemudian walau syakka fil aksari fal aslul khillu alal auja. Kalau seseorang ragu di pakaian yang dipakainya, dia memiliki pakaian yang campuran antara sutra dan selainnya, tapi dia ragu, pakaian saya ini yang lebih berat yang mana, apakah sutranya lebih berat atau campurannya yang lebih berat, dia tidak tahu dan ragu. Kalau ada orang ragu, maka hukum aslinya adalah halal. Hukum keraguan ini, hukum baju yang diragukan ini adalah halal menurut pendapat Aujah. Jadi fal aslu ini maksudnya hukum asli pakaian ya. Hukum asli pakaian itu halal ya, hukumnya halal. Haram kalau pakaian itu terbuat dari hal-hal yang memang diharamkan. Artinya keharaman pakaian itu adalah suatu yang baru, bukan merupakan hukum asli dari pakaian. Sehingga kalau ada keraguan tentang hukum pakaian, maka dikembalikan lagi ke hukum aslinya, yaitu halal. Far'un ya khillu arhariru likitalin illam yajid ghairah. Jadi ini ada farak tapi masih membahas sutra juga. Halal memakai sutra untuk kepentingan berperang. Kalau kalau tidak menemukan yang lain, jadi boleh menggunakan sutra untuk perang, tapi dengan syarat jika memang tidak ada pakaian lain untuk dipakai. Awalamnya kumakomahu fidaf istilahi. Atau tidak menemukan tidak menemukan pakaian lain yang bisa menggantikan sutra, yang bisa menggantikan sutra untuk dafusilah, untuk menghindari pedang, untuk menolak atau menghindari pedang. Jadi kalau di dalam kitab ini seakan-akan kita bisa memahami bahwa sutra itu salah satu keunggulannya, salah satu keistimewanya adalah bisa menolak atau menghindari pedang, ya, bisa menolak pedang. Dan itu kalau memang tidak bisa ditemukan di baju lain selain harir, itu harir itu menjadi boleh digunakan. Wasohaha fil kifayati qaula jam'in. Ibnu Rifah dalam kitab Al-Kifayah membenarkan pendapat golongan ulama yang mengatakan ya juzul qaba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qital. Wa in wajada ghairuhu irhaban lil kufar. Ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa menggunakan qoba dan selainnya, qoba ini pakaian luar, ya, jenis pakaian luar yang biasanya sampai kaki. Jadi golongan ulama ini mengatakan menggunakan qoba dan selainnya yang termasuk pakaian-pakaian yang digunakan untuk berperang itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Maksudnya ini qoba dan selainnya yang terbuat dari sutra itu hukumnya boleh. Wa in wajada ghairahu, walaupun menemukan pakaian lain. Ini yang berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Kalau penjelasan sebelumnya, kehalalan sutra untuk perang itu hanya terbatas kalau tidak menemukan yang lain. Tapi pendapat golongan ulama ini, pendapat yang kedua ini, memperbolehkan menggunakan sutra walaupun masih menemukan yang lain. Mengapa boleh? Irhaban lil kufar, karena untuk menakut-nakuti, untuk menakut-nakuti orang kafir. Jadi kalau orang kafir melihat pasukan Islam yang membawa sutra, itu nanti ada rasa takut di dalam hati mereka. Kata Haliyati Syaifi Bifidwah, hukum ini sama dengan menghiasi pedang menggunakan fidwah, menggunakan perak, ya, menggunakan perak. Walihajatin, boleh juga menggunakan harir kalau ada kebutuhan. Contoh kebutuhan kan jarabin in adahu ghairu, seperti penyakit gatal. Jarab ini gatal, ya, gatal yang kalau dia memakai pakaian lain selain sutra maka gatal itu menyiksanya. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit gatal kemudian dia menggunakan sutra, gatalnya agak mereda. Tapi kalau menggunakan selain sutra, gatalnya tambah menyiksa, itu boleh menggunakan sutra. Aw kana fihi naf'un la yujadu fi ghairi. Atau andai kata ada kemanfaatan yang khusus dimiliki sutra, yang kemanfaatan itu tidak bisa ditemukan di selainnya, itu juga boleh menggunakan sutra. Wa qamlin lam yandafi bi ghairi, atau qamal ini kutu, ya, kutu yang tidak bisa hilang dengan selain sutra. Jadi kalau menggunakan sutra kutunya bisa hilang, kalau tidak tidak bisa hilang itu juga memperbolehkan memakai sutra. Jadi fara ini walaupun pembahasannya masih sutra, tapi ini titik fokusnya lebih ke pengecualian ya, lebih ke pengecualian, pengecualian tentang kebolehan memakai dengan sutra. Maksudnya di penjelasan sebelum fara ini menjelaskan bahwa hukum sutra itu haram, tetapi di fara ini menjelaskan pengecualian-pengecualian yang memakai sutra hukumnya halal. Walimro'atin warabif tirosin, sutra boleh dipakai oleh perempuan atau wanita walaupun perempuan itu menggunakannya sebagai alas tidur. Jadi perempuan beralaskan tidur sutra itu hukumnya tidak apa-apa. Lalahu bila ha'il, kalau laki-laki hukumnya tidak boleh. Jadi tumirhu ini kembali ke laki-laki. Laki-laki beralaskan sutra tidurnya itu tidak boleh. Ketidakbolehannya kalau tanpa ada penghalang antara badannya, antara dirinya dengan sutra itu. Tapi kalau ada penghalang itu hukumnya juga boleh ya, karena di kitab ini dibatasi dengan tanpa penghalang. Wa yahillu minhu, wallahu a'lamu bisawabi.